Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين para jamaah bapak ibu saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk bertemu kembali di tempat yang baik ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, maka mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita, menambah pahala kita, dan mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Kaba'ir, dan kitab ini digarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasiatan, ya. Al-Imam Az-Zahabi pengarang kitab Al-Kaba'ir yang kita pelajari ini. Dan kita sekarang telah sampai pada Al-Kabiratul Khamisatu wal Ishrun. Dosa besar yang ke-25. Betul? Sudah punya kitabnya semua? Hah? Harus punya kitab, ya. Kalau ngaji harus punya kitab biar tidak jiping ngaji kuping, ya. Saya harapkan bulan depan antum sudah punya kitabnya semua, ya. Dan kitab itu manfaat yang diperoleh dengan harganya terlalu murah harganya dibandingkan dengan apa manfaatnya, maka harus punya, ya. Tayyib. Dosa besar yang ke-25 adalah qatilu nafsihi. Yakni qatlun nafsi. Membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri. Wa hiya min a'dhamil kaba'ir. Dan dosa ini merupakan min a'dhamil kaba'ir, sebesar-besarnya dosa. Seagung-agungnya dosa itu bunuh diri. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan ayat yang pertama surat An-Nisa ayat 29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat penyayang terhadap kalian. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa dzulman fasawfa nuslihi nara. Dan barang siapa melakukan itu sebab permusuhan dan kedzaliman, fasawfa nuslihi nara, maka saya masukkan dia ke neraka. Wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga. Surat An-Nisa ayat 29 sampai ayat 30. Surat An-Nisa 29 sampai 30 ini mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, larangan bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala memakai larangan di sini, la taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri, jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Jadi poin pertama, larangan bunuh diri. Kemudian poin yang nomor dua, ancaman orang yang mati bunuh diri adalah nuslihi naro, Allah masukkan ke neraka. Ini faedah nomor dua. Faedah nomor tiga, seseorang jika menjauhi dosa besar, maka Allah ampuni dosanya. Ya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Ini dalil bahwa dosa itu selama tidak dosa besar, maka Allah akan menghapuskannya. Mungkin lewat wudhunya, mungkin lewat sholatnya, mungkin lewat dia berjalan ke masjid, itu otomatis menghapuskannya selama dia tidak melakukan dosa besar. Adapun kalau melakukan dosa besar, maka butuh tobat khusus. Ya, berbeda dengan dosa kecil. Dosa kecil otomatis kalau Anda melakukan amal kebaikan terhapus dengan sendirinya. Tapi kalau dosa besar, berzina, mencuri, membunuh orang, maka ini harus ada tobatnya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya yang dicantumkan oleh pengarang kitab ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan orang-orang yang tidak menyeru kepada selain Allah, jadi meminta ke Allah tapi meminta ke yang lain juga, berdoa kepada Allah tapi berdoa ke yang lain juga, lakukan kesyirikan. Ya, ini jadi ciri-ciri orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah, adalah la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak meminta kepada selain Allah bersama Allah. Artinya orang ibadur rahman itu ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bilhaq, dan tidak membunuh dirinya sendiri. Wa la yaqtuluna nafsan, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Yang hak itu contohnya apa? Kisos, orang yang murtad maka boleh dibunuh. Atau orang yang apa? Berzina sedangkan dia sudah menikah, atau karena membunuh orang lain, itu membunuh yang hak. Itu pun yang melakukan harus pemimpin kaum muslimin, tidak boleh sembarangan. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meletakkan membunuh nyawa setelah syirik. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa membunuh itu adalah di antara seagung-agungnya dosa besar. Dan kemarin sudah kita jelaskan apa ancaman orang yang membunuh itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban adzima. Ancaman orang yang membunuh, saya mau tanya, membunuh dirinya sendiri termasuk membunuh apa enggak? Otomatis ancaman membunuh ke orang lain otomatis ini dalil ancaman enggak boleh bunuh diri karena sama-sama nyawa. Betul? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa membunuh mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya satu, neraka jahannam, khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa 'adda lahu 'adzaban adzim, dan Allah berikan azab yang pedih. Jadi membunuh itu ancamannya lima. Satu apa tadi? Neraka jahannam. Yang kedua kekal. Tiga Allah murka. Empat Allah melaknat. Lima disediakan azab yang pedih. Makanya orang yang bunuh diri otomatis ya, orang ini meniadakan husnul khotimah dalam dirinya. Berbeda dengan membunuh orang lain. Membunuh orang lain masih bisa suatu saat dia tobat dan bisa husnul khotimah, betul? Tapi kalau orang bunuh diri dosanya lebih besar daripada ya, artinya bahaya lebih besar. Karena membunuh orang lain masih bisa tobat. Sedangkan orang kalau bunuh diri otomatis dia mati, enggak bisa tobat lagi. Dan ya, orang yang bunuh diri itu menunjukkan ada kurang dalam tauhidnya. Ada kurang dalam apa? Tauhidnya. Orang kalau kena musibah kok bunuh diri itu sejelek-jelek manusia. Saya mau tanya. Silakan dijawab. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya. Ada orang baik. Ya, saya dikasih kitab banyak untuk disebarkan. Ya. Makanya saya tanya nanti. Orang kalau kena musibah itu ada berapa tingkatan manusia? Angkat tangan. Silakan. Silakan. Siapa? Orang kalau tertimpa musibah itu ada tingkatannya. Ternyata musibah yang datang itu mengkelompokkan manusia. Musibah datang itu untuk menunjukkan kualitas manusia. Ternyata manusia ketika kena musibah itu tidak satu macam. Tapi ada berapa macam? Ada berapa, dan sebutkan, angkat tangan. Subhanallah ya. Padahal ini diulangi terus. Loh. Tiga. Antum. Silakan mas. Ada tiga. Yang pertama sabar. Yang kedua riba. Yang ketiga apa? Berkeluh kesah. Masih 75% mas. Belum sempurna. Silakan mas. Ada berapa? Jadi orang itu kalau tertimpa musibah menurut beliau ada empat. Yang pertama ada tiga. Pertama marah. Kedua sabar. Ketiga bersyukur. Sama masih 80%. Ah, silakan. Yang pertama murka. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho. Keempat syukur. Nah, ini yang benar. Sudah punya Al-Kabair? Hah? Buat yang lain. Tolong dikasihkan please. Baik. Jadi orang, ini kan kita berbicara orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri itu menunjukkan orang yang ketika tertimpa musibah, dunia terasa gelap gulita bagi dirinya. Tidak tahu kepada siapa dia harus mengaju. Tidak tahu dia harus meminta pertolongan. Ya, musibah yang benar-benar musibah adalah ketika orang itu terkena musibah kemudian tidak tahu kemana dia minta pertolongan. Inilah musibah yang sesungguhnya. Adapun orang tertimpa musibah kemudian dia tahu kemana dia harus minta pertolongan, ini hakikatnya bukan musibah. Ini hakikatnya adalah karunia dari Allah. Ya. Selama engkau mengenal Allah ketika engkau tertimpa musibah, hakikatnya itu bukan musibah. Nah, orang yang tertimpa musibah itu macamnya ada 4. Yang pertama, keadaannya adalah al-ghadab, berkeluh kesah, murka, marah, tidak terima, tidak legowo. Ini yang pertama. Kemudian yang nomor 2 adalah orang yang sabar ketika tertimpa musibah. Ini naik tingkat sabar. Ya. Walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji. Orang yang sabar adalah orang yang ketika terkena musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ini orang sabar. Derajat yang ketiga lebih tinggi lagi, yaitu ridha. Kena musibah ridha. Apa perbedaannya ridho dengan sabar? Lebih tinggi mana ridho sama sabar? Lebih tinggi ridho. Orang sabar itu sebenarnya hatinya sedih karena nikmat hilang dari dirinya. Tapi karena sudah terlanjur, ya sudah dia sabar. Itu sabar. Tapi kalau orang ridho, apabila tertimpa musibah, maka dia lebih memilih, ya, dia lebih memilih pahala atas musibah tersebut daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepada dirinya. Itu ridha. Ya. Dan Rasulullah ngajari kita doa agar Allah Subhanahu wa taala mengubah, ya, musibah kita menjadi anugerah. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Silakan. Yang keras, mas. Berdiri. Nah, yang keras, silakan. Lagi. Qadarallahu wa masya'a fa'a. Belum. Ya. Doa yang diajarkan Nabi agar musibah yang menimpa kita ini Allah balik menjadi anugerah. Nah, silakan angkat tangan. Allahumma ajurni fi musibati, terus wa akhlif li khairan minha. 90%. Belum. Silakan, mas. Yang keras, kita enggak dengar. Iya. Bunyinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sebagian riwayat wa akhlif li. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan, ya Allah, sungguhnya kami adalah milikmu dan kami akan kembali kepadamu. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah yang lebih baik darinya. Gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Bapak sudah punya Al-Kabair? Sudah. Tolong dikasihkan baik. Baik. Ikhwatal iman, jadi orang yang diberi musibah oleh Allah tingkatannya ada berapa tadi? 4. Sekarang yang keempat adalah asyukur. Bersyukur. Diberi musibah tapi bersyukur. Innallaha idza ahabba 'abdan innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba maka Allah timpakan musibah kepadanya. Makanya jangan bunuh diri. Ya, orang kalau kena musibah itu Allah sayang sama kau. Dalil riwayat Imam Al-Bukhari mengatakan man yuridillahu bihi khairan yusif minhu. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah kirimkan musibah kepadanya. Dan ini enggak dimengerti kecuali orang yang mau ngaji. Jadi kalau kita tertimpa musibah, itu berarti Allah sayang sama kita. Musibah ini kalau datang kepada orang yang baik maupun musibah ini datang kepada orang yang jahat, dua-duanya kasih sayang Allah. Kalau musibah ini menimpa orang yang baik karena Allah ingin mengangkat derajatnya di surga, tapi kalau musibah ini datang kepada orang yang jahat, ini pun karena kasih sayang Allah. Satu, karena Allah ingin dia berhenti dari maksiatnya. Dua, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan, terkadang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya sebagai musibah. Dan ini sering saya ulang-ulang ini. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sebuah musibah dengan sesuatu yang kita menganggapnya musibah. Paham? Sering saya buat perumpamaan bocah kecil, ya, bermain api, terus bermain api, ditegur oleh mamanya satu kali, terus main korek api karena senang bocah kecil sama korek api. Sudah ditegur main lagi. Sampai ketiga kali maka dicubit sama sang mama. Dicubit keras atau dipukul sampai nangis anak ini. Ketika anak ini menangis, anak ini akan mengatakan, "Mama jahat. Mama telah merampas kebahagiaanku." Koreknya diambil. "Mama telah merampas kebahagiaanku. Mama enggak ngerti apa yang aku cintai." Kan gitu, bocah kecil kan gitu. Ada anak kecil suka main-main di jalan, ditegur sama mamanya, terus saja dia. Sampai terakhir karena enggak mau dipukul, nangis dia. Ketika nangis, anak ini dalam benaknya, "Mama jahat. Karena mama tidak mengizinkan apa yang menjadi kesukaanku." Begitulah seorang hamba kalau mendapatkan musibah seperti bocah kecil. Tetapi ketika anak kecil ini dewasa, dia berpikir, "Oh, ternyata dulu waktu aku kecil aku dimarahi karena mamaku itu sayang kepada aku. Biar aku tidak terbakar, makanya dirampas itu korek api itu." Saya mau tanya, bocah kecil ketika korek api ini dirampas, merasa dapat musibah apa enggak? Hah? Dapat musibah karena kesenangannya diambil. Padahal dengan itulah cara orang tua menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar. Seorang mau berzina, na'udzubillah min dzalik, berangkat ke hotel, tabrakan, patah kakinya, gak jadi berzina. Gimana berzina kalau kakinya copot, gak bisa ngerasakan juga. Ya. Menurut orang ini, ketika kakinya putus, musibah apa enggak? Musibah apa tidak? Musibah. Tetapi inilah caranya Allah untuk menyelamatkan dia dari musibah yang lebih besar, yaitu perzinahan dan api neraka. Kenapa? Karena Allah ingin dia stop dari maksiatnya. Kedua, karena Allah ingin mengampuni dosanya. Jadi musibah yang datang ini anugerah dari Allah. Orang yang tertimpa musibah terus tahu kemana dia harus meminta, ini bukan musibah, ini adalah kebahagiaan. Tapi kita jangan minta musibah. Tetapi musibah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mendapatkan musibah terus dunia tampak gelap gulita. Dia tidak tahu kemana melangkah. Dia tidak tahu bahwa memiliki Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya lihat ayatnya nih. Ketika Allah larang membunuh, Allah tutup dengan innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu apa? Penyayang. Jadi itulah musibah yang sesungguhnya ketika orang tertimpa musibah terus enggak tahu kemana dia meminta. Inilah musibah yang sesungguhnya sampai akhirnya dia bunuh diri itu tadi. Maka enggak boleh seorang yang ngaji kemudian diputuskan pacarnya kemudian sedih. Ya, dan jangan pacaran juga maksud saya. Enggak boleh ya. Kemudian selanjutnya Wan Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Jundub bin Abdillah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana mimman kana qablakum rajulun bi jurhun fajazi'a, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terluka. Seorang laki-laki yang terluka sehingga dia sangat kesakitan, bersedih karena lukanya tersebut. Kemudian tidak kuat. Fa akhadha sikinan. Kemudian dia mengambil belati, mengambil apa? Pisau, kemudian memotong urat yang ada di tangannya hingga darah keluar. Ya hatta mata, sampai orang ini mati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, badaroni abdi binafsihi, hambaku ini telah mendahului aku terhadap dirinya. Wa haramtu alaihil jannah, aku haramkan surga bagi orang ini. Itu bahaya bunuh diri. Ya, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi termasuk enggak boleh adalah minta mati, enggak boleh juga. Sebagaimana bunuh diri enggak boleh, minta mati juga enggak boleh. Ya Allah, matikan aku saja ya Allah. Enggak. Kalaupun terpaksa, itu pun tidak dianjurkan. Kalaupun terpaksa dia berdoa bagaimana? Ya Allah, kalau kematian itu baik untukku, maka matikan aku. Kalau hidup itu baik untukku, ya Allah, hidupkan aku. Kalau mati itu baik untukku, ya Allah, matikan aku. Itu pun tidak dianjurkan. Ya, karena orang kalau mati berhenti amalnya, maka jangan minta mati. Ya, karena kalau orang itu mati berhenti amalnya. Ya. Sedangkan kita disuruh memperbanyak apa? Amal. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa membunuh dirinya dengan besi, fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi yang tajam, maka besi yang di tangannya tersebut akan menusuki perutnya di neraka. Dia kekal, khalidan kekal, mukhalladan yang dikekalkan, abada selama-lamanya. Kekal, dikekalkan selama-lamanya. Waman qatala nafsahu bisummin, barang siapa membunuh dirinya dengan racun, fasummuhu fi yadihi, maka racunnya ada di tangannya, kemudian dia akan meneguknya pada hari kiamat nanti di neraka jahannam, di mana dia khalidan kekal, mukhalladan dikekalkan, fiha abada, dan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian berikutnya, wa fil hadisi, dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, barang siapa atau seseorang yang kesakitan karena lukanya, karena penyakitnya, fasta'jalal maut, kemudian menyegerakan kematiannya, bunuh diri, faqatala nafsahu, kemudian membunuh dirinya, bidzubabi sayfihi, dengan ujung pedangnya atau dengan mata pedangnya, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, huwa min ahlin nar, dia termasuk penghuni neraka. Kemudian berikutnya, an Yahya bin Abi Katsir an Yahya ibn Abi Katsir, an Abi Kilabah, an Thabit bin Dhahhak, an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'mini ka qatlihi. Melaknat orang mukmin seperti membunuhnya. Wa man qadzafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilihi. Barang siapa menuduh orang mukmin sebagai orang kafir, maka seperti dia membunuhnya. Saya mau tanya, kenapa menuduh orang muslim kafir sama dengan membunuhnya? Kok bisa dikatakan seperti itu? Menuduh orang muslim dikatakan, hei kamu kafir misalnya. Seperti banyak sekarang orang-orang takfiri yang mengkafirkan orang Islam. Orang sholat dikafirkan. Misalnya begitu. Beberapa tahun yang lalu ada di kantor polisi kan, nggak tahu di Cirebon apa di mana dulu itu, ada kantor polisi semua lagi sholat dibom di situ, karena sebagian dari mereka berpendapat bahwa polisi itu kafir, itu dibom. Jangankan apa, misalnya nggak usah ngebom, cukup mengatakan orang Islam dikafirkan saja itu seperti membunuhnya. Bagaimana kok bisa dikatakan membunuhnya? Karena konsekuensi dari mengatakan orang itu kafir, apa konsekuensinya? Kamu masuk neraka, kalau mati tidak disolati, tidak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya, tidak boleh didoakan. Itu konsekuensi dari mengkafirkan orang. Makanya hati-hati, enggak boleh sembarangan mengkafirkan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in azzabahu Allah bihi yaumal qiyamah. Barang siapa bunuh diri dengan sesuatu, ya, maka Allah akan mengazabnya dengan sesuatu tersebut. Kalau dia bunuh dirinya dengan pedang, maka Allah mengazabnya dengan pedang yang digunakan untuk membunuh dirinya. Kalau pakai pistol pun demikian, dan seterusnya. Singkat kata, ini bab menyampaikan atau menjelaskan bahwa bunuh diri termasuk dosa besar dan terancam pelakunya selama-lamanya di neraka. Kenapa kok selama-lamanya di neraka? Karena orang bunuh diri itu tidaklah dia bunuh diri kecuali ada kurang tauhidnya. Betul enggak? Betul. Enggak ada yang nolong dia, enggak ada mengadu, lupa sama Allah. Makanya ancamannya besar. Tidaklah orang bunuh diri kecuali pasti orang itu enggak punya tauhid yang benar. Makanya ancamannya berat. Ya, diancam apa tadi? Kekal di neraka. Dan Rasulullah pernah didatangkan jenazah kepada beliau, yang mana si jenazah ini bunuh diri, ya, bunuh diri, terus jenazahnya dibawa ke Nabi. Kemudian Rasulullah SAW diminta untuk mensolati jenazahnya, tetapi Rasulullah tidak mau mensolati. Rasulullah tidak mau mensolati jenazah orang yang bunuh diri. Dan di antara yang lain, Rasulullah tidak mau mensolati jenazah orang yang punya utang. Ya. Hanya sekarang yang punya utang segera dilunasi. Ya, jangan lama-lama. Karena nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya orang Islam itu bergantung pada utang piutangnya. Belum bisa masuk surga kalau masih punya utang. Jangankan orang yang biasa, orang yang mati syahid, disembelih sama orang kafir, dibunuh di medan jihad, itu saja gak bisa langsung masuk surga kalau masih punya utang. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau aku ikut jihad fisabilillah kemudian aku mati di dalamnya, apakah aku mendapatkan surga? Iya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tolong diulangi lagi pertanyaanmu. Ya Rasulullah, kalau aku jihad di jalan Allah kemudian aku mati, apakah aku masuk surga? Iya. Illadain, kecuali kalau kamu punya utang, tidak bisa langsung. Padahal ini mati syahid. Makanya sekarang yang punya utang dipikir-pikir, ya, harus segera dilunasi, jangan lama-lama. Kemudian ikhwatal iman, kita punya judul baru, yaitu Al-Qadhi As-Su, hakim yang rusak, hakim yang jahat. Ya. Hakim yang tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya, termasuk hakim jahat. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah itu orang kafir. Surat Al-Ma'idah ayat 44. Surat yang seperti ini ada tiga. Al-Ma'idah 44, Al-Ma'idah 45, Al-Ma'idah 46. Yang 45 bunyinya seperti ini. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Yang 46, man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Jadi ada 3 ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Ayat selanjutnya, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, dia orang zalim. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang fasik. Ada berapa ayat? 3 ayat. Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, menjelaskan masalah ini, bahwa para ulama berselisih pendapat. Di sini aja barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, kafir, dolim, fasik. Ini orangnya satu apa berbeda-beda? Paham maksud saya? Apakah semua orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dia yo kafir, dia yo fasik, dia ya apa? Dolim. Ataukah yang kedua, yaitu orang yang berhukum dengan hukum Allah itu terperinci, bisa kafir, bisa dolim, bisa fasik. Paham maksud saya? Jadi ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini cuma satu. Siapapun orangnya yang berhukum dengan hukum Allah, berarti dia ini ya kafir, terus ya dolim, ya fasik. Mati tiga-tiganya kena semua. Ada yang mengatakan tidak. Orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang dolim. Syekh Utsaimin termasuk yang berpendapat yang kedua. Paham maksudnya? Bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu terperinci. Bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Artinya gak sampai kafir yang nomor 2 sama 3 tadi. Paham sampai sini? Menurut beliau, saya ini menjelaskan perkataan Imam Utsaimin. Kapan orang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu menjadi kafir? Surat Al-Maidah berapa tadi? 44. Yang pertama, kalau dia menganggap bolehnya berhukum dengan hukum selain Allah. Tidak apa-apa, hukum apa saja boleh. Misalnya ada orang ngomong kayak gini. Ini pun kata beliau, kata Syekh Utsaimin, orang ini bisa kafir. Karena apa hukmal jahiliyati ya buhun. Apakah hukum jahiliyah yang dicari? Ya. Kemudian yang kedua, apa hukmal jahiliyati tabuhun apa ya buhun? Ya ikhwah. Ada yang hafal? Ya, apakah hukum selain hukum apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Lah, hukum jahiliyah adalah hukum selain hukum Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan enggak apa-apa, ini kata beliau kafir orang ini. Yang kedua, yang mengatakan bahwa hukumnya manusia lebih baik daripada hukumnya Allah. Ini juga kafir. Misalnya ada orang mengatakan seperti ini. Hukum Allah itu sudah tidak relevan. Sudah tidak bisa diterapkan. Sudah kedaluwarsa. Sudah expired. Tidak bisa dikerjakan, tidak bisa dipraktekkan. Ya harusnya ya hukum manusia ini kesepakatan kita bersama. Orang ngomong kayak gini, kata beliau kafir. Yang ketiga, orang yang mengatakan tidak apa-apa, sama-sama baiknya. Hukum Allah baik, hukum manusia ya baik juga. Yang penting ayo ditegakkan. Mau pilih hukum Islam boleh, hukum manusia juga boleh. Yang penting ayo ditegakkan. Boleh pilih terserah, semuanya baik kok. Ini juga kafir. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alisallah bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, sebaik-baik pemegang keputusan? Tidak boleh membuat keputusan selain Allah. Itu dari Al-Ma'idah berapa tadi? 44. Ada yang fasik, ada yang dolim. Bagaimana kalau orang berhukum dengan hukum selain Allah karena ingin mendolimi orang? Itu juga namanya dolim. Seperti misalnya ada zaman dulu. Seperti contoh Hajat bin Yusuf. Tahu Hajat bin Yusuf? Tahu enggak? Tolong dijawab, jangan diam. Tahu ya, Hajat bin Yusuf. Pemimpin yang dolim pada waktu itu. Suka bunuh orang. Ya. Dia ini kadang-kadang melakukan kekejian tidak sesuai dengan hukum Allah. Karena ingin mendolimi orang. Tapi dia mengatakan hukum Allah tetap yang apa? Yang baik. Hukum Allah yang terbaik. Tidak boleh diganti dengan hukum manusia. Tapi karena saking ingin mendolimi orang. Dia apa? Dia tidak menggunakan hukum Allah misalnya. Karena ingin mendolimi orang. Tetapi masih mengakui hukum Allah tertinggi. Dan hukum Allah lah yang baik. Yang lain tidak baik. Maka ini tidak sampai kafir. Tapi apa tadi? Dolim. Yang nomor 3, Al-Ma'idah berapa tadi? 45. Adalah orang yang mengatakan hukumnya Allah terbaik. Hukumnya Allah itu yang paling cocok untuk negara dan untuk bangsa. Terbaik. Tapi ya gimana lagi kerjaan saya di sini? Saya tahu itu yang terbaik hukumnya, tapi ya gimana lagi, saya sudah ada di lingkaran ini, mau enggak mau ya saya ikut ya. Tapi hati saya ini enggak setuju sebenarnya. Tapi ya kerjaan saya jadi hakim di sini. Saya putuskan perkara bukan dengan hukum Allah. Ini fasik orang ini. Bisa tidak sampai derajat apa? Tidak sampai derajat apa tadi? Kafir. Jadi Al-Imam Al-Utsaimin termasuk yang merojihkan terperinci. Bukan satu orang sifatnya tiga. Paham ya? Bukan yang berhukum selain hukum Allah langsung. Dia ini ya kafir, ya dolim, ya fasik. Beliau tidak merujikan yang ini. Tapi merujikan yang apa? Terperinci. Tergantung bagaimana. Bisa orang yang berhukum dengan hukum Allah itu bisa kafir. Bisa dolim. Bisa apa tadi? Fasik. Jelas sampai di sini? Tetapi ini khotal iman. Kita tidak boleh sembarangan untuk mengkafirkan seorang pemimpin yang masih muslim. Orang sholat. Pemimpin yang masih sholat. Pemimpin yang masih pergi ke Baitullah. Ya, kita tidak boleh taat kepada pemimpin dalam kedolimannya. Tetapi kita harus taat dalam apa? Dalam hal yang ma'ruf. Ya, dan hati-hati. Ya, masalah muamalatul hukam. Bermuamalah sama pemimpin yang dolim ini banyak yang membedakan ahlu sunnah dengan tidak ahlu sunnah. Di antara cirinya adalah ketika berhadapan dengan siapa? Hukam, dengan pemimpin kaum muslimin. Pemimpin dolim sudah ada sejak zaman dahulu kala. Fir'aun dolim apa tidak? Bukan dolim lagi. Ya, apa namanya? Kepala dari kedoliman itu Fir'aun. Itu saja Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Gimana? Idhaba ila Fir'aun wa qula lahu qawlan layyinan. Kamu, Musa, Harun, berangkatlah menuju Fir'aun. Waqula lahu. Dan katakan kepadanya, qawlan layyinan, omongan yang baik. Ada enggak manusia di muka bumi yang lebih kafir dari Fir'aun? Ya. Abu Jahal, sak kafir-kafirnya Abu Jahal, enggak pernah nyuruh orang nyembah dirinya. Betul enggak? Ini Fir'aun ini nyuruh orang nyembah dirinya. Dan mengatakan di dalam Al-Quran dikatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Orang yang paling akfar nas, orang yang paling kufur di muka bumi ini. Itu saja Musa sama siapa tadi? Harun, faqula lahu, ngomonglah yang baik, qaulan layyin kepada Fir'aun. Karena apa? Karena bermuamalah sama pemimpin itu beda dengan bermuamalah selain pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyurati raja Romawi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, min Muhammadin, ya, Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad Rasul Allah dan hamba Allah ila azimir Rum, kepada pembesar Romawi. Tetap didudukkan. Rasulullah tidak mengatakan kepada bangsatnya Romawi. Tidak, meskipun memang orangnya ya tidak baik, tapi disebut azimir Rum. Karena bermuamalah sama pemimpin tidak bisa sembarangan. Ya. Ketika umat ini, ingat dulu di zamannya para tabi'in muncul pemimpin yang bengis, yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Tahu enggak kesalahannya Hajjaj bin Yusuf? Tidak tanggung-tanggung. Hajjaj bin Yusuf ini membunuh sahabat Nabi. Nah, siapa sahabat ya Nabi yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf? Tidak tahu. Antum enggak senang sejarah ya, Mas. Hajjaj bin Yusuf itu membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Zubair ini anaknya siapa? Abdullah anaknya siapa? Anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah satu di antara sahabat yang dijamin masuk surga. Dan Abdullah ini sahabat dibunuh sama Hajjaj. Abdullah bin Zubair ini adalah ketika di zamannya Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair ini termasuk prajurit yang menaklukkan Afrika Utara dan Brazil, membunuh Raja Barbar. Yang berhasil membunuh Raja Barbar adalah Abdullah bin Zubair. Antum lihat sejarahnya Abdullah bin Zubair, pendekar. Waktu kecil Abdullah bin Zubair main sama anak-anak kecil gitu. Datang Umar bin Khattab. Maka anak-anak kecil semburat lari semuanya. Kecuali Abdullah, tidak mau pergi. Maka heran Umar ini, siapa ini orang ini? Anak kecil ini kok berani sekali? Jangankan anak kecil, setan loh gak berani sama Umar bin Khattab. Kan gitu kan? Rasulullah mengatakan seandainya Umar bin Khattab ini jalan, kemudian ada setan lain berpapasan sama, mohon maaf, ada Umar bin Khattab, kemudian ada setan berpapasan, niscaya setan akan mencari jalan yang lain. Gak berani sama Umar bin Khattab. Lari semua anak kecil ini, tinggal Abdullah bin Zubair. Ditanya sama Umar bin Khattab, "Loh, kenapa kamu enggak lari seperti teman-temanmu?" Maka Abdullah bin Zubair mengatakan, "Wahai khalifah, sesungguhnya jalanan ini tidak sempit sehingga aku harus meluaskan untukmu. Dan sesungguhnya aku tidak berbuat dosa sehingga aku harus lari dari dirimu." Pendekar nanti. Abdullah bin Zubair ini, bapaknya namanya Zubair bin Awam. Ibunya namanya Asma binti Abi Bakar. Bibinya namanya Aisyah binti Abi Bakar. Kakeknya namanya Abu Bakar. Keturunan orang hebat. Ini dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Dibunuh. Dan Hajjaj bin Yusuf juga membunuh tabi'in. Namanya Sa'id bin Jubair. Seorang tabi'in dibunuh juga sama Hajjaj bin Yusuf. Maka terjadi gonjang ganjing. Orang-orang banyak yang keluar menghunuskan pedang. Ingin menggulingkan gubernur yang zalim ini. Maka mereka datang ke Hasan al-Basri. Ya, datang ke Hasan al-Basri. Jadi sudah sering saya sampaikan. Wahai guru kami, wahai imam, berikan fatwamu agar kami turun jalan dan menggulingkan pemerintah yang zalim ini. Jelas loh ini. Membunuh sahabat. Jelas kedolimannya. Apa kata Hasan al-Basri? Sabar. Sarungkan pedang-pedang kalian. Pemimpin yang zalim itu ada dua kemungkinan. Dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Kemungkinan yang pertama, pemimpin yang zalim adalah ujian dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan sebaik-baik orang yang diuji adalah bersabar. Kemungkinan yang kedua, pemimpin yang zalim adalah azab, hukuman yang Allah kirimkan kepada umat yang penuh dengan kejahatan dan kemaksiatan. Dan ketahuilah, sebaik-baik orang yang dihukum adalah bertobat dan minta ampunan kepada Allah. Sarungkan pedang-pedang kalian, pulanglah ke rumah kalian. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innakum min anfusikum utitum. Kata Hasan Al-Basri, kalian itu dari diri kalian, kalian diberi kepemimpinan. Dari diri kalian, kalian diberi apa? Kepemimpinan. Berarti kepemimpinan tergantung kalian. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu, ya itulah pemimpinmu. Mana dalilnya yang menunjukkan itu, Ustaz? Dalilnya adalah surat Al-An'am ayat 129. Makanya jangan mudah terprovokasi dengan gerakan-gerakan ingin pemberontakan, kudeta dan seterusnya. Tidak menambah manfaat. Anda bisa sholat, Anda bisa zakat, Anda bisa mendakwakan tauhid. Ya, negara ini aman. Kekurangan ada, kedoliman ada. Tapi itu bukan berarti kemudian kita apa? Menumpahkan darah, karena madharatnya lebih besar. Ya, coba lihat surat Al-An'am ayat berapa? 129. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka dari itu, maka demikian itu kami jadikan sebagian orang dolim menjadi pemimpin atas sebagian orang dolim yang lain. Paham? Jelas enggak kira-kira? Surat apa tadi? Al-An'am ayat 129. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang dolim itu menjadi pemimpin atas sebagian orang dolim lainnya. Paham maksudnya berarti? Berarti apa maksudnya sih? Berarti kalau ada pemimpin dolim itu menunjukkan apa? Rakyatnya dolim. Ketika menafsiri ayat ini, Al-Imam Al-A'mas seorang tabi'in berkata, ketika turun ayat ini, ya, mohon maaf, ketika membaca ayat ini, Al-A'mas ini bertanya ke seorang sahabat Nabi, maka Al-A'mas mengatakan, aku mendengar para sahabat Nabi berkata, idza fasadan nasu, jika manusia sudah rusak, umira alaihim syiraruhum atau syaroruhum. Ya, jadi kata beliau idza fasadan nasu, kalau manusia itu sudah rusak, umira alaihim, dijadikan pemimpin atas mereka syaruhum, orang yang paling jelek di antara mereka. Itu menunjukkan bahwa kalau seandainya Anda merasa ada pemimpin yang dolim, apa yang harus dilakukan berarti? Bertobat, memperbaiki diri agar Allah mengangkat musibah ini. Surat Al-An'am ayat 159 dikatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Perhatikan, maka dari itulah kami jadikan sebagian orang dolim menjadi pemimpin atas orang dolim lainnya bima kanu yaksibun, karena dosa yang mereka lakukan. Berarti pemimpin yang dolim datangnya karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Makanya untuk memperbaikinya adalah dengan memperbaiki umat. Kalau ada tanaman yang mengering, jangan kau lihat pucuknya yang mengering, tapi lihatlah akar yang membusuk. Untuk mengobatinya jangan daunnya, tapi apanya? Akarnya. Akar masalah ini adalah kita berbuat zalim, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai Allah pemimpinnya. Saya mau tanya, kenapa kok muncul Hajjaj bin Yusuf? Kenapa? Para ulama, ya, setelah mencermati sejarah mengatakan tidaklah munculnya Hajjaj bin Yusuf kecuali karena dahulu manusia pada zaman itu mereka memberontak dan menggulingkan Utsman bin Affan. Ketika diberi pemimpin soleh, pemimpin yang baik, Khulafaur Rasyidin dikudeta, digulingkan, ditumpahkan darahnya, maka sebagai hukuman Allah timpakan musibah kepada orang pada waktu itu. Terjadi perang Siffin, terjadi perang apa? Perang Jamal. Munculnya pemimpin yang bengis seperti Hajjaj bin Yusuf menumpahkan darah. Sebagian para ulama mengatakan ini menunjukkan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang yang rusak pada zaman itu, melengsarkan Utsman bin Affan, tidak diridhoi oleh Allah. Seandainya pemberontakan dan penggulingan dulu itu baik, niscaya akan terjadi kebaikan setelahnya. Kan setelah pembunuhan Utsman kan baru terus itu huru-hara. Ada perang Siffin, ada perang apa? Jamal. Kemudian ada munculnya Hajjaj bin Yusuf sampai cucunya Nabi terbunuh Husain. Itu semua rangkaian. Karena pemimpin yang sah, pemimpin yang baik diberontak, maka terjadilah apa yang terjadi. Kalau ada pemimpin diberontak, datang seperti meninggalnya yang lebih jelek. Ya, makanya harus bersabar. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Atau yang semisalnya juga, saya kunu ba'di a'immatun, La yahtaduna bihudaya, akan ada sepeninggalku pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil sunnahku sebagai pegangan hidupnya, sebagai pegangan ketika dia memimpin. Wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, dan ada di antara mereka itu orang-orang yang hatinya hati setan, bukan hati seperti setan, tapi yang hatinya hati setan, yang ada dalam jasad manusia. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah kalau kami jumpai masa itu, kami punya pemimpin yang tidak memegang sunnahmu, tidak mengambil petunjukmu, dan di hati mereka ada hati, di dalam mereka ini ada orang yang berhati apa? Setan. Apa yang kami lakukan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tasma, kata Rasulullah, tasma wa tuti lil amir, dengarkan dan taati pemimpinmu selama dalam kebaikan. Wa in daraba dhuhraka, meskipun punggungmu dicambuk. Wa akhadha malaka, dan hartamu dirampas. Fasma wa ati, dengarkan dan taati. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kedzaliman kepada pemimpin tidak melazimkan kita untuk memberontak kepadanya. Imam Ahmad bin Hanbal, pada zaman beliau ada pemimpin yang zalim, siapa namanya? Imam Ahmad dijebloskan ke penjara, dipukul, dicambuk. Siapa? Khalifah siapa? Al-Ma'mun, ghafarallahu lahu wa rahimahu. Semoga Allah mengampuninya dan memberi rahmat kepada Khalifah Al-Ma'mun. Beliau terkena pemikiran Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk dan tidak cukup dijadikan ideologi diri sendiri. Dia mewajibkan ideologi ini ada pada negerinya, Khilafah Islamiyah. Sehingga ulama-ulama diuji pada waktu itu. Sehingga ulama tiarap, ada ulama yang mengungsi, hijrah dari Baghdad ke Mesir, hijrah. Karena khawatir kalau enggak ngikuti dibunuh. Ada ulama yang hijrah, ada ulama saking takutnya ditanya Al-Qur'an makhluk apa tidak? Al-Qur'an makhluk, selamat. Saking takutnya dibunuh, selamat. Ditanya lagi, Al-Qur'an makhluk apa tidak? Bertauria, Al-Qur'an dan sunnah Nabi, dua-duanya itu makhluk. Maksudnya jari-jari ini makhluk. Dia bertauria, mengelabui, saking takutnya dibunuh. Al-Qur'an dan sunnah, dua-duanya ini makhluk. Paham? Di saat seperti itu semua ada yang ngungsi, ada yang setuju bongkokan langsung, iya Al-Qur'an makhluk, ada yang bertauria seperti tadi. Imam Ahmad sendiri yang ditanya, Ahmad, bagaimana sikapmu terhadap Al-Qur'an? Apa jawabannya Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, Al-Qur'anu kalamullah ghair makhluk. Al-Quran adalah kalamnya Allah dan bukan makhluk. Lalu dijebloskan ke penjara, dicambuk, disiksa. Dan para ulama ahli sunnah mengatakan, barang siapa yang mengatakan man qala bi anna al-Quran makhluk faqad kafar, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk dia kafir. Ulama ahli sunnah mengatakan demikian. Saya mau tanya, kesalahannya khalifah fatal enggak? Fatal apa enggak berarti? Bahkan dikatakan barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir. Tapi tidak pernah Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad pada waktu itu, seandainya Imam Ahmad terakhir ditanya misalnya Al-Quran itu bagaimana, seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, sesat orang-orang itu sudah, benteng terakhir. Maka sebagian orang mengatakan sabarnya Imam Ahmad pada waktu itu adalah sabar yang wajib. Karena seandainya Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, sudah sesat orang Baghdad pada waktu itu. Dan Imam Ahmad punya pengikut banyak. Seandainya Imam Ahmad mengatakan berontak-berontak, angkat senjata kepada Al-Ma'mun. Tapi gak mau Imam Ahmad. Padahal kesalahannya Al-Ma'mun ini kesalahan bukan masalah kebijakan ekonomi lagi. Masalahnya apa? Ideologi. Itu pun gak dikafirkan. Kadang dikafirkan oleh siapa? Oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun. Karena kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaihi. Tidak serta merta orang yang melakukan kekafiran menyebabkan tidak serta merta orang yang terjatuh pada amalia kekafiran menyebabkan kekafiran itu terjatuh pada dirinya. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Itu kaidah biar antum enggak salah paham. Perhatikan ya. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaihi. Tidak serta merta orang yang terjatuh pada kekafiran menyebabkan kekafiran terjatuh pada dirinya. Paham maksudnya? Artinya kalau orang melakukan amal kekafiran enggak mesti orangnya itu pasti kafir. Paham? Karena mungkin dia belum di iqamatul hujjah, mungkin masih ada syubhat. Paham? Orang yang datang ke gua terus minta orang maaf, orang yang datang terus ke kuburan terus minta. Minta. Hukumnya apa? Hukum orang yang meminta kepada selain Allah. Hah? Syirik. Ya. Sepakat, enggak ada yang tidak sepakat. Orang yang meminta kepada selain Allah, menyeru, berdoa kepada selain Allah, ini kafir musyrik. Tetapi ini kaidah umum, ya kan? Tapi kalau ada orang yang mungkin karena ketidaktahuannya sudah diajari dari guru-gurunya dulu, dia bertawasul dengan apa? Dengan jahnya penghuni kubur misalnya, karena dia tidak tahu dan seterusnya, apakah langsung dikafirkan? Nah, jadi hukum kepada perbuatan tidak serta-merta langsung hukum kepada pelaku. Amaliannya jelas amalia kekufuran, tapi orangnya lihat dulu. Bisa dipahami maksud saya? Ya, tidak serta-merta. Laisa kullu man waqa'a 'alal kufru, laisa kullu man waqa'a 'alal kufri waqa'al kufru 'alaihi. Tidak langsung, tidak serta-merta orang yang terjatuh pada kekafiran menyebabkan kekafiran itu terjatuh pada dirinya. Jadi Imam Ahmad pada waktu itu tidak berontak, padahal kesalahannya al-ma'mun fatah. Jadi itu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabhun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, hukum jahiliyah adalah hukum yang semua hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan ya berupa keterangan dan petunjuk setelah datang, min ba'di ma bayyanahu linnas, sesudah kami terangkan kepada manusia di dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi orang yang menyembunyikan kebenaran, disembunyikan. Dia sebagai seorang hakim, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ulama, sebagai seorang tuan guru, tahu kebenaran terus disimpan, tidak disampaikan ke umat karena khawatir kalau disampaikan akan berefek pada dirinya dan seterusnya. Ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan orang yang dilaknat oleh manusia semua yang melaknatnya dan oleh orang-orang yang melaknatnya. Jadi tidak boleh menyembunyikan apa? Kebenaran. Kemudian selanjutnya, la yaqbalullah salata imamin hakama bighairi ma anzalallah. Allah tidak menerima salatnya seorang pemimpin yang berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum tanya jawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qadil fi jannati wa qadiyani finnar. Ada satu qadhi, hakim yang masuk surga, wa qadiyani finnar, dan dua hakim masuk neraka. Arafal haqqo wa qadabi wa wafil jannah. Yang pertama hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran tersebut, maka ini masuk surga. Yang kedua, qadhin arafal haqqo, qadhi, hakim yang mengetahui kebenaran, ya, fajaro, kemudian dia curang, ya, maka dia ini masuk neraka. Yang ketiga, qadhin qadha bi ghairi ilmin fa huwa finnar, seorang hakim yang memutuskan tanpa ilmu, maka dia pun masuk neraka. Jadi hakim itu ada tiga. Satu, mengetahui kebenaran dan memutuskan kebenaran itu masuk surga. Yang kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tapi curang, tidak mau memutuskan kebenaran itu, maka dia masuk neraka. Yang ketiga, hakim memang dari awalnya tidak ngerti apa-apa dia, Tak punya ilmu, tak punya instrumen untuk memutuskan. Kemudian dia memutuskan tanpa ilmu, maka dia masuk neraka juga. Makanya hati-hati ya. Ustaz, kenapa kok kajiannya Al-Kabair kok serem-serem Ustaz? Ya memang judulnya Al-Kabair. Kumpulan dosa-dosa besar. Kalau mau yang enggak serem-serem ya jangan Al-Kabair. Riyadhus Shalihin gitu. Kalau Al-Kabair ini memang serem-serem. Al-Kabair ini sisi khaufnya ditonjolkan. Ngerti khauf? Sisi takutnya yang ditonjolkan. Karena memang judulnya apa? Al-Kabair ya, supaya orang berhenti begitu loh ya. Ada banyak pertanyaan di sini. Coba kita ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, maaf keluar dari tema. Dalam pernikahan, bila seorang hendak menikah, si calon suami diwajibkan memberikan mahar kepada si mempelai wanita. Seumpama si calon suami memberikan mahar kalung sebesar 10 gram, apakah setelah pernikahan per bulan si suami memberikan biaya hidup kepada istri sebesar harga kalung 10 gram? Apakah tidak sanggup dalam membiayai, apabila tidak sanggup dalam membiayai sebesar 10 gram kalung, maka itu dianggap hutang. Apakah benar seperti itu? Tidak benar. Tidak benar, tidak ada ukuran orang menafkahi itu sebesar maharnya. Nah kalau maharnya rumah, masa setiap bulan ngasih rumah? Jadi jawabnya tidak ada aturan seperti itu. Wallahu a'lam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang dua hadis larangan solat berjamaah di antara dua tiang karena dianggap sebagai pemutus shaf. Iya, memang ada seperti itu. Kita dimakruhkan atau dilarang ya, dilarang sama Nabi untuk solat di antara tiang. Dan alhamdulillah ini Masjid Jami' Makkah ini, masya Allah tanpa tiang. Ya, tiangnya di pinggir-pinggir. Jadi usahakan jangan sampai terputus dengan tiang, kecuali kalau masjidnya tidak terlalu besar, sedangkan Jumatan penuh, maka ini tidak mengapa. Dan coba antum lihat di Masjidil Haram, prakteknya sulit orang disuruh nggak putus itu, betul apa enggak? Di Masjidil Haram itu loh, mesti ada putus, ada jalan dan seterusnya. Jadi insya Allah tidak membatalkan apa sholat, tapi kalau di kita ini kayak gini kan harus diusahakan semaksimal mungkin agar tidak terputus oleh tiang ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian adakah larangan sholat di depan apabila di depannya ada kuburan? Iya, Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tusallu ilal kubur, janganlah sholat menghadap ke kuburan ya. Dan Rasulullah SAW sebelum wafat mengingatkan sahabatnya, la taj'al, Rasulullah mengatakan la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Apa maksudnya menjadikan kuburan sebagai masjid? maknanya ada dua. Ya memang ada bangunannya masjid di situ. Atau makna yang kedua adalah, yaitu jangan jadikan kuburan sebagai masjid. Artinya jangan memposisikan kuburan seperti fungsi masjid. Dipakai sholat menghadap ke kuburan, dipakai iktikaf, dipakai khataman Quran. Ini tidak boleh. Dan ini wasiat Nabi sebelum wafat. Ya, 5 hari menjelang wafat Rasulullah ngomong ini. Terus hampir wafat Rasulullah ngulangi lagi. La'ana Rasulullah, la'ana Allah al-Yahuda wa al-Nasara ittaqadu kubura anbiya'ihim masajida. La'anat Allah bagi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi, Ustaz? Ini bukankah di situ ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di rumahnya beliau sendiri, yaitu di rumahnya Aisyah. Pada waktu itu ketika sakit keras, itu Rasulullah masih menggilir istri beliau. Itu sambil di, karena Rasulullah itu takut tidak adil, tetap diinapi. Meskipun Rasulullah sudah sakit parah, itu dipandu sama Ali sama Aqil atau Fadl, ya, dipotong. Sampai sudah enggak kuat Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya, "Aina ana ghad? Aku besok ada di mana? Aku besok ada di mana? Aku besok ada di mana?" Istri-istrinya Nabi tahu, ini Rasulullah ingin di tempatnya Aisyah. Tanya terus, "Aku besok di mana? Aku besok di mana?" Istri-istrinya Nabi tak paham. Ini Nabi ingin di rumah Aisyah. Akhirnya istrinya Nabi rembukan, merelakan agar Rasulullah di akhir-akhir hayatnya sakit keras ini dirawat oleh Aisyah. Singkat kata, dirawat Aisyah dan Rasulullah wafat di rumahnya Aisyah. Ketika itu para sahabat silang pendapat, Rasulullah dikubur di mana ini? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq insyaallah beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang nabi apabila meninggal ke dunia kecuali dia akan dikubur di tempat ia wafat, ia meninggal." Kemudian tempat tidurnya Nabi diangkat oleh Abu Talha, seingat saya, terus digali oleh para sahabat. Jadi sekali lagi Rasulullah wafat dan dimakamkan di mana? Di rumah, bukan di masjid. Di rumahnya Aisyah. Di zamannya, setelah itu yang jadi khalifah adalah Abu Bakar. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya, kuburannya Nabi di luar masjid. Abu Bakar wafat, diganti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memerintah, itu ya kuburannya Nabi masih ada di luar masjid. Setelah itu zamannya Utsman. Zamannya Utsman, kuburannya Nabi masih di luar masjid. Nah, zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, zamannya Ali masih di luar masjid. Ganti zamannya Hasan, masih di luar masjid. Zamannya Muawiyah, kuburannya Nabi masih di luar masjid. Zamannya Yazid, masih di luar masjid. Sampai nanti zaman, pada waktu itu yang jadi gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah. Dia dapat instruksi dari khalifah untuk meluaskan Masjid Nabawi. Terus diluaskan dan otomatis dengan perluasan itu makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke area masjid. Sebelum memperluas itu, maka seorang tabi'in yang terkenal namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Ngerti Sa'id ibn al-Musayyib? Sa'id ibn al-Musayyib ini mantunya Abu Hurairah. Tabi'in, kenamaan, pembesar tabi'in. Dia ini menasihati pemimpin, ini tidak boleh. Makam Nabi tidak boleh ditaruh di masjid dengan perluasan ini. Tapi tugasnya ulama adalah mengingatkan. Tidak mungkin ulama ngajak berontak gara-gara itu. Sudah diingatkan sama para tabi'in pada waktu itu, tetapi tetap ya keputusan ada di tangan pemerintah, sehingga sejak zaman itu mulailah dimasukkan kuburannya Rasul masuk ke komplek masjid. Maka sekarang sebagai jalan tengah pemerintahan Arab Saudi membuat apa, tembok besar di dinding itu pun masih diapakan, dijaga oleh para tentara, para petugas agar tidak terjadi penyimpangan. Antum bayangkan seandainya yang menguasai ya Masjid Nabawi itu bukan ahli sunnah wal jamaah salafiyah, kira-kira bagaimana itu manusia di sana? Ya, paham maksudnya? Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan dalil bolehnya apa membangun masjid di dalam membangun kuburan di dalam. Loh, kok salah juga? Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan, ya. Wallahu a'lam. Ya, yang berlaku ya sabdanya Nabi. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Dan kata Nabi, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung saya penduduknya belum mengenal sunnah dan banyak melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan Nabi. Bagaimana sikap kita ketika punya keluarga meninggal di sana, yang ketika ritual pemandian sampai dengan penguburan banyak yang tidak sesuai sunnah, yang mana sudah ada ustadz yang ditunjuk yang semisal mereka. Mohon solusi ustadz, kalau anak lakukan sendiri tidak akan mampu dan bisa mengundang mudharat dari tetangga dan keluarga. Syukron. Mana yang menyelisih sunnah itu apa? Memandikan yang bagaimana yang menyelisih sunnah itu? Ya. Jadi kalau seperti itu, ya posisi kita apalagi orang di Surabaya pulang ke desa, sedangkan di sana sudah merawatnya, anda usahakan sambil masuk ini yang benar ini. Kalau enggak mampu ya jangan beli-belian. Masa enggak jadi dikubur gara-gara kita cekcok masalah itu? Tugas kita mengingatkan, misalnya cara mengkapani ini harus tiga helai misalnya. Ini kalau memasukkan ke kuburan ini harus dari apa? Dari arah kaki sambil mengucap apa? Gimana doanya? Bismillah ala milati rasulillah. Tapi kan namanya orang kampung kan enggak ngerti ilmu, langsung dari arah samping arah kanan. Ya, intinya ya kalau memang anda sendiri dan belum bisa, enggak memungkinkan ya disampaikan. Ya, tetapi jangan sampai memantik apa? Keributan. Ya, kasihan jenazahnya, ya. Dan kira-kira apa yang menjadi sunnah itu apa gitu. Mengkafaninya bagaimana? Mengkafani itu tidak ada dalil khusus harus lipatannya ke kanan, lipatannya ke kiri, tidak ada. Yang penting di tiga helai dengan baik, dengan rapi diperlakukan. Kemudian cara memandikannya kan harus diwudui, kotorannya dibersihkan. Setelah itu diapakan? Diwudui kan gitu kan, setelah itu dimandikan dari kanan dulu, setelah itu ke kiri. Saya rasa itu sesuatu yang mutafak, memang ada yang berbeda ya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan ya antum di situ antum benahi sebisa mungkin. Kalau enggak memungkinkan ya bismillah enggak apa-apa ya. Jangan sampai nanti enggak jadi dikubur gara-gara kita tukaran ya. Wallahu a'lam. Semaksimal mungkin kita arahkan ke yang benar, kalau enggak mungkin kan ya enggak apa-apa. Gimana cara mengembalikan hutang tetapi kita sudah lepas kontak, tidak bisa ketemu lagi? Ya. Orang kalau berhutang harus niatnya baik. Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa man akhadha amwalan nasi, yang mengambil hartanya manusia utang kemudian dia ingin melunasi, Allah akan bantu dia melunasi. Tapi barang siapa yang utang kalau niatnya sudah awal sudah enggak bayar, pasti enggak akan bayar dia. Akan Allah sulitkan untuk bayar karena salah niat pertamanya. Makanya sebelum hutang niatnya harus benar supaya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau lost kontak, Ustaz, sudah enggak ada, hilang kontak, enggak ada bisa kita ketemu? Ya cari ahli warisnya. Cari sanak kerabatnya, kasihkan ke mereka. Kalau enggak memungkinkan enggak ada sanak kerabat hilang sama sekali, Ustaz, sedekahkan atas namanya. Tapi domin kalau orangnya datang itu tetap harus dilunasi, diomongkan harta sampean sudah saya infakkan. Kalau enggak mau saya minta uangku, ya harus kasih. Ya harus dikasih. Tapi kalau sudah enggak memungkinkan, kita keluarkan di jalan Allah, kita niatkan untuk orang yang menghutangi kita, wallahu a'lam. Ketika kita punya hutang, kemudian kita lupa jumlahnya berapa, ya dikira-kirakan yang paling besar aja. Seperti orang kalau lupa sujud sahwi, ini 3 apa 4, berapa? 3. Berarti nambahnya harus tambah lagi. Ya. Tapi kalau sama dengan utang, kalau utang saya ragu-ragu kemarin itu 1.000 apa 500, ya. Kalau ragu-ragu seperti itu ya anggap aja 1.000. Wallahu a'lam. Tapi lebih baik ya kita ngomong sama pihak yang kita hutangi, ya. Wallahu a'lam. Ancaman yang nomor 5 pada surat An-Nisa ayat 93 tadi, Ustaz, bukan azab yang pedih tapi azab yang besar. Wa'adza lahu azaban azima. Ya. Bukan azab, azaban alima. Saya tadi menerjemahkannya azab yang pedih, terus dikoreksi azab yang besar. Ya, benar. Ustaz, saya suka dengan wanita yang belum ikut pengajian. Apakah itu juga termasuk ujian dari Allah? Karena saya juga tidak mau berpacaran. Belum ikut pengajian tapi akhlaknya baik, nurut sama orang tua, ya, mau menerima kebenaran, enggak apa-apa nikah sama akhwat yang seperti itu, akhlaknya baik, tapi harus sudah jilbaban. Jangan menikahi wanita yang tidak pakai jilbab. Apalagi menikahi laki-laki yang enggak pakai jilbab. Jangan, ya. Lagi ramai kan LGBT itu. Ya. Jadi kalau akhlaknya baik, ya, dia nurut sama orang tua, akhlaknya masya Allah, dia tidak membuka auratnya, meskipun belum ngaji, tidak apa-apa. Nikah, kalau akhlaknya baik, setelah itu ajak dia ngaji, ya. Bagaimana cara merawat ari-ari bayi sesuai syariat Islam? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak menemukan bab fikih bab ari-ari. Jadi saya nggak bisa menjawabnya. Ya sudah sih, nggak usah dirawat, tapi dibuang. Ya, ya kalau dibuang, masa kok dibuang di sembarang tempat? Ya, jadi ya dikubur atau bagaimana? Nggak ada bab ari-ari dalam fikih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita kalau orang tua melarang kita bermanhaj salaf? Kan enggak kelihatan manhaj, kan dalam hati. Bagaimana maksudnya? Pahamlah maksudnya, ya. Jadi ya intinya sabar. Ya, sama orang tua itu sering saya sampaikan, orang tua itu enggak bisa dikerasi, enggak bisa. Orang tua itu harus kita di bawahnya, enggak bisa kita di atas. Seperti yang sering saya sampaikan, dan ini setiap kali pertemuan selalu ditanyakan. Ya, harus sabar, harus perbaiki akhlak, tunjukkan setelah sampean ngaji, sampean semakin berakhlak. Dulu kita cuek dengan pekerjaan orang tua kita. Sekarang jilbabnya mbak-mbak sudah besar. Tunjukkan kalau Anda sekarang perhatian. Ya, apa yang menjadi kesibukan orang tua dibantu. Ya, dengan sendirinya orang tua itu akan mikir, "Loh, anakku ini setelah ikut kajian kok malah sayang sama aku." Kalau seandainya anakku ini salah jalan, enggak mungkin seperti lebih jadi baik seperti ini. Ya, jadi tunjukkan akhlak yang baik. Ringankan beban orang tua, ya, senengkan orang tua, tunjukkan sampai ini semakin sayang sama orang tua, dan jangan malu menampakkan kesayangan kepada orang tua. Dengan itu sendirinya orang tua akan mikir, anakku ini semakin ngaji, jilbabnya besar, dulu tidak pernah salaman sama aku, sekarang malah aku disalam, dicium tanganku, dulu tidak pernah bantu aku di dapur, sekarang malah bantu aku di dapur. Kalau sekiranya, ya, anakku ini salah, enggak mungkin kok dia semakin baik seperti ini. Jadi itu ya, tunjukkan akhlak yang baik. Innal akhlaq al karima jisrun litabligh al aqidah sahihah. Sesungguhnya akhlak yang baik adalah jembatan untuk menyampaikan akidah yang benar. Orang di luar memiliki imitasi. Ya, KW. Tetapi mereka punya sampul yang indah. Ya, punya warna-warni. Sehingga orang terpukau dan ikut. Lah antum punya mutiara. Jangan sampai mutiara ini dibalut dengan tali rafia dari God. Terus enggak ada yang percaya orang. Meskipun antum punya mutiara. Kalau anda punya produk yang bagus, marketingnya pun harus bagus. Kan begitu. Ya, jadi tunjukkan ya, dengan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Insya Allah orang tua kita dengan sendirinya akan senang bahkan ikut dengan kita. Milikilah hati ibumu. Engkau akan memiliki ibumu. Saat ini kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Kita termasuk yang mana, Ustaz? Itu tadi ya. Kita harus. Ini terperinci. Hukum yang mana dulu yang terperinci ya. Tapi intinya kita apabila ada hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, kita harus mengingkari dalam hati kita. Wallahu a'lam. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Jadi ada yang saya loncati. Ustaz, bagaimana hukumnya memajang foto-foto di rumah? Memajang lukisan-lukisan bernyawa, foto-foto hewan atau lukisan-lukisan hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Para malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya itu ada anjing, kemudian patung, lukisan, gambar bernyawa. Itu malaikat itu. Dan ini pernah dibuktikan Rasulullah sendiri. Rasulullah pernah nunggu Jibril tidak datang-datang. Masih ingat? Rasulullah nunggu Jibril tidak datang-datang. Jibril. Sampai Rasulullah heran kok tidak lama tidak turun. Tidak datang Jibril. Ternyata setelah diteliti oleh Rasulullah. Ternyata di bawah tempat tidurnya Rasulullah itu ada apa? Ada jarul kalbi. Ada anak anjing. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, akhrijuhu, keluarkan, keluarkan anak anjing ini dari tempat tidur kita. Setelah dikeluarkan, baru malaikat Jibril turun. Ya, kemudian ditanya, kenapa kami para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa, ada patung, ada lukisan bernyawa, ya, dan ada anjingnya, tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk. Ya, jadi kalaupun terpaksa yang pemandangan boleh, gunung, kemudian apa? Tanaman, bunga boleh, tapi jangan gambar gambarnya lukisan-lukisan anjing. Sudah lukisan anjing lagi ya. Lukisannya apa namanya, kuda, lukisan enak, jangan ya. Wallahu a'lam. Gambarnya itu foto dari kamera, jangan dipasang. Syekh Utsaimin mengatakan, Al-Imam Utsaimin mengatakan bahwa foto bukan lukisan. Tapi meskipun demikian, beliau mengatakan itu pun tetap tidak boleh untuk dipasang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya dan apa dalilnya? Apabila ada acara kawinan yang maksudnya nampani buwohan. Entah itu berupa beras dan berupa amplopan berisi uang, bagaimana itu Ustaz? Itu sudah menjadi adat. Ya. Apakah haram Ustaz? Ya, saya enggak berani untuk mengharamkannya. Sudah menjadi adat, gantian kan gitu kan maksudnya ini ya. Kalau di desa saya wallahu a'lam, ada orang punya gawe, ngerti punya gawe. Punya walimah, misalnya nyumbang 50, itu sahibul bait nyadat itu. Nyumbang 50. Kayak semacam apa, arisan gitu, arisan yang tidak tertulis ya. Wallahu alam, saya tidak berani untuk mengharap. Cuman apakah adat itu baik apa tidak ya, intinya jangan sampai apa namanya membuat orang itu terbebani dengan itu, sebenarnya seperti itu. Tapi kalau untuk mengharamkannya wallahu alam, tolong ditanyakan ke ustaz yang lain. Tinggal dua pertanyaan, kalau ada silakan. Nenek saya membagi warisan dengan ketentuan anak wanita mendapatkan dua kali lipat dari anak laki-laki. Apakah hal itu termasuk dosa besar? Nenek kan harus mati dulu kalau warisannya itu dibagi. Jangan nenek yang membagi, berarti neneknya masih hidup dong. Kalau neneknya masih hidup berarti bukan apa? Waris. Syaratnya waris itu yang yang apa mewariskan harus mati dulu. Selama orang yang masih hidup enggak boleh dibagi warisannya. Makanya kalau ada anak ngomong sama emaknya, "Mak, aku minta warisan." Itu sama dengan anak ngomong, "Mak, sampean mati, Mak." Begitu. Enggak boleh. Syaratnya warisan itu si pewaris, orang yang memberi warisan ini harus mati dulu. Kalau tidak enggak boleh diwaris, gitu ya. Tapi saya paham lah maksudnya penanya tadi. Apakah dosa? Iya. Seandainya warisan itu tidak dibagi berdasarkan aturan Islam, ancamannya pedih. Wa may yata'adja hududallah, barang siapa, saya buka dulu ayatnya ya. Surat apa itu? Surat An-Nisa ya. Coba saya lihatkan. Allah Subhanahu wa taala perhatikan, tidak ada hukum selain warisan yang dengan detail dijelaskan di dalam Al-Qur'an, tidak ada. Kalau sholat cukup, aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, tidak ada di Al-Qur'an. Cari sampai enggak akan ketemu. Bagaimana duduk di antara dua sujud? Bagaimana cara iktidal, apa yang dibaca, ada enggak dalam Al-Qur'an? Ada enggak dalam Al-Qur'an? Yang ada hukum global, ya, aqimus shalah, tegakkanlah shalah. Caranya ada di hadis. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Bagaimana caranya zakat? Tidak ada di Al-Quran, adanya di hadis. Nisabnya berapa, apa saja yang wajib dizakati, harus ada haul, persentanya berapa, berapa yang dikeluarkan, itu di hadis adanya. Contoh lagi apa? Hah? Puasa, detailnya puasa ada di hadis Nabi. Apa yang membatalkan puasa ada di hadis Nabi. Apalagi ya, ibadah-ibadah ini, tata cara nikah, menikahlah misalnya, nikahkanlah, bagaimana cara menikah, akadnya bagaimana, diterangkan dalam hadis. Tapi satu, ilmu waris ya, sampai yang rumit-rumit ada di Al-Quran semuanya. Surat apa? An-Nisa. Ya. Kapan seorang suami dapat seperdua, kapan seorang suami dapat seperempat, kapan seorang wanita istri dapat seperdelapan, kapan istri dapat seperempat, kapan anak itu dapat sekian, ya, kapan ibu dapat sekian, kapan saudara dapat sekian, ada semua. Dan ingat, di akhir ayat itu, yaitu surat An-Nisa, setelah Allah menjelaskan perincian hukum-hukum faraid, Allah tutup dengan ancaman. Yaitu surat apa? An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah. Ini adalah ketentuan Allah, batasan-batasan Allah. Faraid tadi itu ilmu waris. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilu jannat, Allah masukkan ke surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul adzim, ini adalah kemenangan yang besar. Setelah itu An-Nisa 14. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang durhaka kepada Allah, Allah mengatakan ini setelah menerangkan ayat apa tadi? Ayat faraid. Wa rasulahu wa yata'adja hududah, dan melampaui batasan-batasan Allah. Allah mengatakan anak laki sama anak perempuan itu 2:1. Li zakari mislu hazil umsayain. Anak laki-laki itu seperti 2 bagiannya anak. Maaf. Iya betul ya. Satu anak laki-laki seperti 2 bagian anak perempuan. Li zakari mislu hazil umsayain. Walaysa zakaru kal unsa. Laki-laki gak sama dengan wanita. Kemudian wa yata'adja hududahu, ya, melampaui batasan-batasan Allah, mendolimi batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan Allah berikan azab yang menghinakan. Jadi apakah termasuk dosa besar? Iya. Nemen dosa besarnya waris tadi itu. Jadi sekali lagi, nenek saya membagi warisan, ini kurang tepat pertanyaan ini. Karena syarat orang itu ngasih itu harus apa? Mati dulu. Nah ini kalau seperti ini maksudnya ini apa? Hibah. Mungkin seperti itu. Apa bedanya hibah, wasiat, sama waris? Kan sering ditanyakan bolak-balik di majelis ini. Kalau hibah itu ya memberikan sesuatu kepada orang lain, orang yang memberi masih hidup, orang yang diberi masih hidup. Saya menghibahkan ke fulan, sama-sama hidup, pindah kepemilikannya sama-sama masih hidup. Masih paham ya? Adapun wasiat adalah pemberian setelah kematian. Kalau aku mati nanti hartaku sebagian ini kasihkan ke fulan. Jadi pemindahan kepemilikan setelah si pemberi apa? Mati. Ini namanya wasiat. Ya. Adapun warisan adalah pemberian orang kepada ahli warisnya. Dan tidak boleh wasiat kepada ahli waris, kan sudah sering kita jelaskan. Ya. Kalau wasiat enggak boleh lebih dari berapa? Sepertiga. Adapun waris enggak usah pakai wasiat nanti anakku dapat, enggak pakai, nanti ada aturan sendiri ilmu faraid. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu, mungkin ini yang dimaksud ini bukan warisan ya, tapi apa? Hibah. Kalau hibah ya harus adil. Tak boleh anak perempuan dikasih dua kali lipat, sedangkan anak laki-laki dikasih, tidak dikasih atau dikasih yang lebih, harus adil dalam hal ini. Kecuali kalau boleh memberi anak tidak adil itu boleh ketika, misalnya anaknya masih thalabul ilm, kakaknya sudah besar-besar semua, sudah sukses semuanya, adiknya masih kuliah. Otomatis boleh, pemberiannya enggak sama dong. Yang sekolah sama yang sudah sukses. Atau yang salah satunya kena musibah, itu budi. Tapi hukum asalnya hibah harus sama. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong Anda jadi saksi, pemberian ini aku berikan kepada anakku." Kata Rasulullah, "Apakah anakmu yang lain kamu kasih juga?" "Tidak ya Rasulullah." "Tidak mau. Saya enggak mau jadi saksi dalam kedzaliman." Dan penting orang tua jangan sampai dolim masalah ini. Ingat gak ceritanya Nabi Yusuf? Kenapa Nabi Yusuf kok dimasukkan ke sumur ingin dibunuh oleh kakak-kakaknya? Kenapa? Karena, perhatikan, karena kakak-kakaknya Nabi Yusuf menganggap Nabi Ya'kub tidak adil. Betul? Saya tanya, Nabi Ya'kub adil apa tidak? Nabi Ya'kub adil apa tidak? Adil! Tapi karena anggapan-anggapan, asumsi-asumsi bahwa orang tuanya enggak adil, akhirnya Nabi Yusuf dilukai sama saudara-saudaranya. Bagaimana kalau memang aslinya memang enggak adil? Paham maksudnya? Nabi Ya'kub yang nabi adil saja itu dicurigai oleh anak-anaknya enggak bisa adil. Apalagi kalau orang memang orang tua enggak bisa adil, menyakitkan anak, itu saudara bisa membenci saudaranya gara-gara enggak adil. Si A punya dulur B. Enggak ada masalah sebenarnya A sama B ini. Tapi gara-gara orang tua selalu memuliakan B, akhirnya timbul kedengkian. Akhirnya makne mati, ini terus tukaran terus enggak mari-mari. Sing salah wong tuane. Hati-hati masalah. Ya, orang kalau jadi orang tua enggak bisa adil ke anak, sama dengan orang tua menciptakan permusuhan di antara anak. Makanya hati-hati. Ya, kita enggak tahu mana anak yang paling bermanfaat bagi kita ketika kita mati. Bisa jadi anak yang sering kita lupakan, anak yang sering kita anggap remeh, bisa jadi itu yang bermanfaat bagi kita ketika kita sudah mati. Daripada anak yang paling kita sayangi. Innakum la tadru. Kamu enggak tahu mana anakmu yang paling bermanfaat bagimu setelah kamu mati nanti. Makanya harus adil sama anak itu. Jangan pilih kasih sama anak. Harus disayangi semua. Ada lagi pertanyaan, silakan. Berarti yang bagi warisan tadi itu anak yang setelah orang tua meninggal. Yang bagi warisan ya ahli waris kumpul bersama terus dibuka, kalau masih orang awam ya datangkan ustaz, gimana pembagiannya ustaz? Ibu saya mati, ibu saya meninggalkan suami, meninggalkan anak sekian, meninggalkan ibunya sekian. Ya, harus dilihat semuanya. Ada orang tanya ke kita, "Ustaz, bagaimana hukumnya? Ibu saya wafat. Saya punya dua saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimana, Ustaz?" Enggak bisa tanya seperti ini, Bu. Tanya waris harus tanyanya detail. Yang mati masih punya ibu apa enggak? Yang mati punya bapak apa enggak? Yang mati punya suami apa enggak? Yang mati punya saudara apa enggak? Harus ditulis semua. Nanti kalau yang mahjub ya dicoret, tapi harus ditulis semua. biar tidak ada orang yang terzalimi. Lah orang Jawa itu menganggap yang namanya warisan ya istri dan anak kan gitu. Padahal warisan tidak harus, saudara pun kadang-kadang dapat jika memang syaratnya terpenuhi. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Terakhir, silakan. Ya, pertanyaan sulit dijawab. Seorang dinasihati dokter Muslim bertanggung jawab, ya berdasarkan ilmu ngomong ini, untuk kita dilarang mengkonsumsi gula berlebih-lebihan. Wah kita ini senang gula, kemudian kita makan, kemudian kita mati. Apakah kita termasuk bunuh diri? Wallahu a'lam. Saya gak berani jawab. Tapi intinya kalau dokternya sudah menasihati seperti itu, ya harus kita apa? Taati. Tidak boleh kita makan gula. Tapi kalau kita ustaz dinasihati dokter untuk tidak mengkonsumsi rokok ustaz, tapi kita terus rokok, akhirnya kita mati, bagaimana hukumnya ustaz? Iya, bunuh diri dia. Kalau ini ya, karena dia, karena memang zatnya rokok itu memang meru, pada dasarnya sudah seperti itu. Dan kita jangan rokokan ya, rokokan itu secara agama dilarang. Kalau anda nggak mau pakai agama ya, pakai ilmu sosial, rokok itu merugikan orang lain. Kalau dari segi ekonomi, ini adalah bentuk pemborosan. Kalau dari kesehatan, maka ini bisa memadharatkan. Kalau pakai agama, apalagi dalam agama ada kaidah la dhararo wa la dhirar, tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Dan rokok itu dua-duanya terpenuhi, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Setelah itu saya nyampaikan gitu, ada orang membantah. Ustaz ada ustaz, rokok itu dalilnya. Kok ada, bagaimana pak? Ada ustaz, bunyinya farka'u ma'arroki'in, rokokanlah kalian bersama orang-orang yang sedang rokokan. Ini namanya mempermainkan Al-Quran. Tak boleh Al-Quran dibuat guyon. Itu kan maksudnya rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ya. Jadi tak boleh seperti itu ya. Itu termasuk bermain-main sama ayat Al-Quran untuk menyenangkan dirinya, memplesetkan, ini tak boleh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.